عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji segala kesyukuran sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat kurnia yang kepada kita taufik dan hidayahnya dan kelapangan pada malam-malam seperti ini untuk teruskan kajian kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Asy-Syaikh Al-Hafidz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dengan syarahnya kitab Subul Salam karya Imam As-Sanani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, di mana kita pada pertemuan yang lepas telah membaca sebuah hadis berkenaan dengan muntahan keluarnya darah daripada hidung dan panas muntah sedikit dan mabi kalau ia menimpa seseorang yang sedang solat. Maka terdapat di dalam hadis itu hendaklah dia berwuduk kemudian dia teruskan solatnya selagi mana dia tidak berkata-kata. Dan telah kita sebutkan pendapat ulama tentang hadis ini daripada sudut sanadnya, hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif kerana terdapat perawi yang walaupun saduq dipercayai. Hadis ini beliau riwayatkan bukan daripada orang-orang madrinya, iaitu Ismail bin Ayyash rahimahullah ta'ala, seorang daripada negeri Syam. Tapi beliau telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, seorang daripada kawasan Hijaz, seorang Makkah. Dan ulama telah sepakat bahawa riwayatnya daripada Ahlul Hijaz adalah riwayat yang lebah. Kemudian kita juga dapati bahawa terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam hadis tersebut. Antaranya hadis itu adalah hadis yang mursal, yang ini tidak kesampaian kepada Rasulullah SAW secara berterusan. Baiklah, bagaimanapun kita dapati bahawa para ulama telah mengambil kira akan makna di dalam hadis yang lemah itu, kerana terdapat hadis-hadis lain ya, sebagai sandaran untuk hukum-hukum yang terdapat di dalam hadis tersebut. Jadi antaranya adalah berkenaan dengan madi, bahawa madi itu membatalkan wudu, dan jika demikian maka ia juga membatalkan solat. Kemudian terdapat juga tentang darah. Kita dapati bahawa terdapat khilaf di kalangan ulama tentang darah, apakah ia membatalkan wudu ataupun tidak mengikut kaedah yang disebutkan oleh mereka, iaitu setiap najis yang keluar daripada anggota badan membatalkan wudu, dan darah salah satu daripadanya. Cuma kemudian mereka berbeza apabila darah itu keluar daripada selain daripada tempat ataupun dua sabilan, iaitu daripada kubul dan dubur. Jadi darah yang keluar daripada hidung bagaimana pula? Jadi telah kita juga bahaskan tentang hal ini. Kemudian berkenaan dengan muntah juga kita telah bahaskan. Pertama sekali mereka membahaskan apakah muntah itu najis ataupun tidak. Kita dapati bahawa jumhur ulama dan khususnya daripada ulama a'immah al-arba'ah, iaitu mazhab yang empat, Abu Hanifah, begitu juga dengan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi, mereka semua mengatakan muntah itu najis. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala mempunyai perincian di situ. Beliau melihat daripada sudut muntah itu sendiri sama ada ia telah berubah sifatnya ataupun tidak berubah ataupun berubah separuh daripada. Walau bagaimanapun mereka bersepakat daripada sudut muntah itu secara umumnya adalah najis. Oleh itu mereka berselisih pendapat apakah muntah itu membatalkan wudu ataupun tidak. Dan qalas, setelah kita katakan juga, adalah satu jenis muntah, tapi muntahnya sedikit, biasanya belum masuk sampai ke perut, dan juga sifat makanan yang keluar itu juga tidak banyak berubah ataupun tidak berubah. Biasanya berlaku pada anak-anak kecil bila baru minum ataupun kita dukung dan sebagainya. Jadi kata ulama ia tidak najis. Jadi itu berbeza dengan apa yang ada dalam hadis. Walau bagaimanapun kita lihat dalam kitab sedikit muka surat 162 perenggan yang terakhir. Muka surat 162 perenggan yang terakhir. Berkata Imam As-San'ani rahimallahu ta'ala mengenai kandungan hadis tersebut yang membolehkan seseorang meneruskan solatnya setelah selesai muntah atau lainnya dan mengulangi kembali wuduknya tanpa sedikit pun berbicara, maka ulama berbeza pendapat. Lagi sekali kita kena lihat perbezaan pendapat ni berkenaan dengan apa, iaitu dengan seluruh makna hadis tersebut. Seluruh makna hadis tersebut, yakni kalaulah dia muntah ataupun keluar hidung, keluar darah daripada hidung ataupun talas, muntah sedikit ataupun keluar madi, mereka bersisih pendapat boleh tak dia teruskan solat selepas dia berangkat wuduk tanpa dia berbicara bagaimana dalam hadis. Jadi pertama adalah pendapat Zaid ibn Ali. Begitu juga pendapat Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi. Begitu juga dengan pendapat Malik dan pendapat lama Imam Asy-Syafi'i. Kalau pendapat lama Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berada di negeri Iraq sebelum beliau berpindah ke negeri Mesir. Jadi di sana ada pendapat dia mazhabnya. Jadi ini tiga ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Imam Syafi'i dalam pendapat qadimnya, mereka semua mengatakan boleh meneruskan solat. Boleh meneruskan solat sebagaimana dalam hadis tersebut, dan solatnya tidak batal dengan syarat dia tidak melakukan hal yang membatalkan solat. Sebagaimana diisyaratkan hadis tersebut dengan sabdanya tidak berbicara. Maknanya dia boleh angkat wuduk, dia boleh teruskan. Tapi ini satu pendapat yang amat pelik sekali. Pertama, hadis tersebut hadis yang lemah. Kedua, apa dia? Taruhlah muntah, masih boleh kita pergi dekat tempat mana ke kita apa? Kita cuci lagi lah ke apa? Begitu juga dengan hidung atau darah yang keluar daripada hidung, masih boleh kita lap-lap cuci-cuci. Begitu juga dengan muntah qalas. Tapi macam mana kalau keluar mandi? Takkan nanya mereka je? Nak kena buka seluar, nak kena basuh kemaluan. Lepas tu tentu sekali pegang kemaluan. Ini semua dah tentu membatalkan wuduk secara qat'i. Lepas tu boleh ambil wuduk, lepas tu kemudian boleh sambung solatnya. Jadi kalau yang lain tu masihlah boleh kita rasakan macam boleh lagi kalau tak banyak pergerakan. Walaupun kita katakan dia tidak berkata-kata, tapi untuk mandi amat-amat memuskilkan. Jadi kita tahu bahawa semua pendapat itu boleh kita terima, boleh kita tolak, kecuali yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana hadis ini tidak sahih, tidak sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka asalnya ini semua tidak boleh kita jadikan hukum. Baik, pendapat yang kedua tentang hal ini adalah pendapat Al-Hadawiyah. Satu kumpulan Syiah di Yaman pada zaman As-San'ani rahimahullah ta'ala dan An-Nasir serta As-Syafi'i dalam pendapat terakhirnya, pendapat jadi di Mesir, bahawa sesungguhnya hadas itu membatalkan solat berdasarkan hadis yang akan disebutkan pada hadis Tawq bin Ali. Jika salah seorang di antara kalian buang angin dalam solat, hendaklah dia berpaling dan berwuduk. Berpaling maknanya dia tinggalkan solat dan berwuduk serta mengulang solatnya. Jadi riwayat Abu Daud akan datang penjelasannya. Jadi mereka kata bila batal wuduk maka batal solat. Maka dengan itu wajib dia ulang wuduk dan ulang solat, tak boleh sambung lagi. Baik, walaupun amalan atau gerakan dalam solat sedikit, walaupun dia tidak berkata-kata. Baik, jadi pendapat kedua itulah pendapat yang benar dalam masalah ini. Walau bagaimanapun kita dapati bahawa hadis itu mempunyai faedah-faedah, walaupun hadis itu lemah, ia telah tetap dibahaskan oleh para ulama disebabkan sandaran-sandaran lain. Baik, hadis yang berikutnya, pada malam ini kita akan baca hadis 69 mengikut tertib kitab ini, yaitu hadis Jabir wa'an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta qala atawadda'u min luhumil ibil qala na'am akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah saya harus berwudu dari daging kambing? Beliau menjawab, terserah anda. Dia bertanya lagi, apakah saya wajib berwudu dari daging unta? Beliau menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Baik, perawi perawi perawi ini adalah sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abu Abdullah dan Abu Khalid. Jadi ada dua kunyah gelaran di situ, satu Abu Abdullah dan satu Abu Khalid. Jabir bin Samurah al-Amiri. Beliau tinggal di Kufah dan meninggal di sana pada tahun 74 Hijrah. Ada yang mengatakan tahun 66 Hijrah. Radhiyallahu anhu. Dan ini yang kita ambil perhatian di sini, Jabir bin Samurah ini bukan Jabir yang kita baca kemarin. Jabir yang kemarin siapa dia? Jabir bin yang hadis haji tu. Kan ada ibda'u bima bada Allahu bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan. Inna safa wal marwata, kan ada? Itu Jabir apa? Jabir bin Abdullah. Nah, bukan Jabir bin Samurah. Jadi ada dua Jabir kat sini. Jabir bin Abdullah lain, dia Ansari. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Nak ingat Jabir bin Abdullah ni, dia yang akhir wafat di Madinah. Yang di sini lain, Jabir lain, Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Beliau meninggal di Kufah. Kufah di Iraq sekarang ni. Nah, dan Jabir bin Abdullah ada juga perbezaannya. Beliau antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Banyak hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini adalah Jabir bin Samurah. Dan Jabir bin Samurah, anak-anak dia meriwayatkan daripada beliau. Nah. Baik, tentang penjelasan kalimat, ada sedikit kata tentang terjemahan di sini. Jadi dalam riwayat ini, Jabir berkata bahawa seorang lelaki, anak rajulan, seorang lelaki. Apakah nama lelaki ini? Tidak disebutkan oleh Jabir Qurawi tadi. Baik. Dan ini kata istilah ulama disebut sebagai mubham. Mubham maknanya tidak kita kenal secara spesifik siapa dia. Dan kadang-kadang mubham ini penting ataupun memberi kesan kepada riwayat hadis. Sampai kan bila dia mubham, bila kita tak kenal, maka sanad tadi jadi lemah. Tapi kadang-kadang mubham ini kita tak kenal pun tak apa. Dia tidak memberi kesan kepada sahih ataupun tidak sahih sanad hadis. Ada pun dalam masalah kita ni ataupun hadis kita ni, seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tak tahu kalau lelaki itu siapa. Siapa dia? Siapa bin siapa? Satu Tuhan. Kemudian apakah dia? Orang dia percayai ataupun tidak? Hatta ada orang Islam ke bukan? Dan macam-macam lagi. Tapi kita katakan ibham ini, sesuatu yang tidak kita kenal daripada lelaki ini, tidak memberi pengaruh sedikit pun terhadap sahih atau tak sahih hadis ini. Sebabnya apa? Dia datang daripada Jabir, lelaki datang tanya Nabi SAW, dan hukum bukan tentang lelaki yang tanya. Hukumnya tentang apa? Apa yang Nabi SAW jawab, apa yang dia tanya dan apa yang Nabi SAW jawab. Dan biasanya orang yang tanya Nabi SAW adalah seorang sahabat. Jadi tidak ada masalah. Tetapi kalau ibham itu, tidak ketahuan itu, dalam tengah-tengah sanad contohnya, dalam tabi'in ataupun di bawah lagi, dia tidak sebutkan nama dia, seorang telah mengkhabarkan kepada aku seorang lelaki. Ha, ini masalah. Seorang lelaki ni boleh macam-macam orang lelaki. Memanglah dia lelaki, tapi bagaimana hafalannya, adakah dia pembohong ataupun tidak? Jadi itu akan memberi kesan kepada sanad hadis. Adapun dalam hal ini tidak ada masalah. Sa'alan Nabi, telah bertanya Nabi SAW. Dan asal sa'al adalah at-talab, meminta. Minta apa? Minta fatwa, minta jawapan. Dan minta fatwa maknanya meminta Nabi SAW mengeluarkan hukum Allah SWT tentang sesuatu hal, tentang sesuatu masalah. Sebab itu Allah SWT bila sahabat-sahabat bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan gunakan kalimat sa'al juga. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak ulan. Yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu apakah yang dihalalkan untuk mereka. Jadi ini semua permintaan sebenarnya. Permintaan apa? Keluarkan hukum. Baik, jadi Nabi SAW sebagai mufti akan jawab soalan-soalan mereka. Jadi atawadda'u min luhumil ghanam, atawadda'u, apakah aku berwudu dari, kalau nak terjemah terus, dari daging-daging kambing. Tapi terjemahan dia kata apakah saya harus, ini wajib berwudu dari daging kambing. Jadi ini bukan terjemahan, ini dah terus tafsir sekali. Memang betul tafsiran ini, tapi ini bukan terjemahan. Maknanya adalah apakah aku mesti berwudu daripada daging kambing. Apa makna dari daging kambing? Ikan daging kambing kena wudu. Sembelih daging kambing kena wudu. Masak daging kambing kena wudu. Jadi kalau nak tafsir, tafsir terus. Apakah aku mesti berwudu selepas makan daging kambing? Betul kan? Sebab itu semua memperanak. Pegang daging kambing kena wudu ke? Jadi maksud di sini adalah min luhumil ghanam, kita semua tahu terus. Siapa tahu bahasa Arab, tak tahu bahasa Arab pun faham. Kalau orang Melayu cakap pun dia faham bahawa ini maknanya adalah makan. Sebab daging ni tak ada yang lebih, yang munasabah, yang sesuai perbuatan tentang daging kambing kecuali apa? Makan. Tak tahu pula nak buat plastik sendiri dengan daging kambing. Jadi mesti dia makan, tak ada lain. Baik. Jadi ini tak payah sebut. Tak payah nak sebut. Jangan datang orang smart elek kata orang tu, ini tak semestinya makan ni Ustaz. Ni pegang pun boleh, masak pun boleh. Baik. Jadi dari sudut bahasa, kita faham min luhumil ghanam, maknanya setelah makan daging kambing. Ghanam itu mutlak untuk semua jenis kambing. Baik, kambing biri-biri ataupun kambing biasa, ma'is dengan do'an. Kita ada dua jenis kambing, semua sama saja. Maka apa jawab Nabi SAW, perlu wuduk ataupun tidak? In syi'ta, jika engkau kehendaki. Jadi apa makna jawapan ini? Nabi SAW sandarkan perbuatan wuduk selepas makan daging kambing kepada kehendak dia, ila masyi'ah. Maksudnya kalau dia nak, dia boleh berwuduk lepas makan daging kambing walaupun tak batal wuduk. Baik. Walaupun dia belum solat lagi, itu zahirnya. Janji lepas makan daging kambing, kalau nak angkat wuduk lagi, boleh. Kalau tak mau angkat wuduk lagi pun boleh, ikut suka hati dia. Jadi ini apa ni, kata ulama, menunjukkan bahawa makan daging kambing batal wuduk atau tak batal wuduk? Tidak batal wuduk. Sebab kalau batal wuduk, Nabi tak akan cakap jika engkau nak, angkatlah wuduk. Nabi akan kata, ya, mesti angkat wuduk. Jadi tak ada was-was kat sini. Kita makan daging kambing, tak perlu angkat wuduk lagi, kecuali kita dan Nabi. Dan di situ juga terdapat satu keadaan lain, satu hukum lain, bahawa boleh kita angkat wuduk sekali lagi selepas makan daging kambing, walaupun kita tak apa ni, tak batal wuduk, walaupun kita tak solat. Dan ini dinamakan oleh ulama sebagai masalah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah qal atawaddau min luhumil ibil. Lelaki itu tanya lagi, apakah aku angkat wuduk selepas makan daging unta? Jadi agak-agak jawab dia macam mana? Nabi SAW kata, na'am, iya. Jadi jelas jawapan kedua dengan jawapan pertama berbeza. Jadi hukumnya berbeza. Kalau hukumnya berbeza, maknanya apa? Sama ke tak sama daging kambing dengan daging unta? Ha? Kalau sama daging kambing dengan daging unta, maka jawapannya sepatutnya sama. Kalau berbeza, mesti hukumnya berbeza. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintah agar kita berlaku adil dan membuat ihsan. Sama dengan masalah air kencing budak lelaki dengan budak perempuan. Bayi lelaki, bayi perempuan. Satu dicuci betul-betul, satu lagi direnjis saja. Menunjukkan apa? Sama ke tak sama? Dua jenis kencing tu tidak sama. Sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu, tapi kita mesti yakin bahawa dia tidak sama. Tak mungkin dia sama. Lepas tu hukum syariat kata hukumnya beza-beza. Baik, begitu juga dengan hal ini. Kita mungkin tahu, mungkin kita tidak tahu apa perbezaan daging kambing dengan daging unta. Adakah dari sudut kimia dia ke? Itu kena boleh taruh makmal ataupun daripada sudut lain yang kita tak nampak. Baik. Tapi walau bagaimana pun, tahu ke tak tahu, apakah mautif ataupun sikap kita terhadap hukum ini? Terima atau tak terima? Terima buta-buta ataupun bila kita faham kenapa baru kita terima? Jawabnya, terima buta-buta lah, tak mahu buta-buta. Maknanya tak tahu tak apa pun, terima oh, bulat-bulat. Terima bulat-bulat. Kalau dia bulat, daging dia. Nah, terima bulat-bulat walaupun tak faham. Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Biasanya kata-kata orang yang beriman bila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukum antara mereka, mereka akan kata sami'na wa ata'na, kami telah dengar dan kami telah taat terus. Maksudnya dah dengar terus taat. Dan mereka tu akan berjaya. Baik, jadi sama juga dalam hal ini. Walau bagaimanapun terdapat khilaf di kalangan ulama tentang hukum yang terdapat dalam hadis ini. Baik, daripada sudut riwayat, saya baca sikit dalam syarah tafsir hadis. Di bawah tu hadis yang semakna diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Barra bin Azib. Jadi ada dua perawi untuk hadis daging unta ni. Satu Jabir bin Samurah, lagi satu adalah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhumah. Maknanya lebih kurang lah, beza sedikit. Jadi yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Sebabnya ia lebih sahih, tidak syak lagi. Baik, yang di dalam riwayat-riwayat lain daripada Barra bin Azib, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berwuduklah kalian dari memakan daging unta dan janganlah berwuduk dari memakan daging kambing. Itu beza lafaz ni. Lafaz ini lebih direct lagi. Satu perintah Rasulullah daripada Rasulullah SAW, berwuduklah kalian. Ini perintah, asal perintah wajib. Kalau tadi mungkin apakah aku berwuduk setelah makan daging unta, Nabi kata ya. Ya ni ya suruh wajib ke suruh tidak wajib. Jadi ia dikuatkan dengan dua ayat yang lagi satu bahawa tidak ada makna lain kecuali apa? Kecuali wajib. Baik, daripada sunat sanatnya, kita tahu bahawa hadis ini datang daripada sahih Muslim. Ibnu Khuzaimah berkata, saya tidak melihat perbezaan di antara para ulama hadis, yang perbezaan pendapat, bahawa khabar ini sahih dari segi periwayatan lantaran ketikohan perawi-perawinya. Jadi Ibn Khuzaimah daripada penelitiannya, dia tak jumpa satu ulama pun yang ragu-ragu bahawa hadis ini sahih. Sebab perawi-perawinya semua sahih. Cukuplah dia ada dalam sahih Muslim. Jadi kalau kita ditanya macam mana awak tahu hadis ini sahih, dia ada dalam sahih Muslim sahih. Cukup. Baik, kedua hadis tersebut adalah dalil bahawa daging unta membatalkan wuduk. Dan bagi siapa yang memakannya, maka wuduknya batal. Ini satu perkara yang pelik, yang tidak biasa. Yang tidak biasa, kira luar biasa. Biasanya kalau kita keluar daripada badan kita, angin ke, air ke, solid ke, baru batal wuduk. Ini kita makan benda boleh batal wuduk. Kan lain daripada yang lain. Keluar darah ke, tidur ke, ini lain. Ini makan boleh batal wuduk. Baik, tapi dah datang hadisnya macam mana? Baik, pendapat serupa dikemukakan oleh Ahmad, Ishaq, yakni Ishaq bin Rahawi dan Ibnul Mundhir. Bukan Ishaq bin Mundhir, Ishaq dan Ibn al-Mundzir. Ada dan ataupun kurma ada kat situ. Dan Ibn Khuzaimah. Serta dipilih oleh Al-Baihaqi. Dan sedikit tentang ulama-ulama kat sini, Ahmad kita tahulah, Imam Ahmad bin Hanbal dia ada mazhab sendiri. Mazhab apa? Yang dikenal sebagai mazhab Hanbali. Dan kita semua tahu bahawa Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan siapa? Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Belajar sikit-sikit ke belajar banyak-banyak? Belajar tak cenggur duduk sekejap, lepas tu lompat pergi guru lain, atau dia lama duduk dengan Imam Syafi'i? Agak lama. Agak lama. Ada seorang alim terukur kat nama dia, dia berkata, aku belajar dengan Imam Syafi'i. Dan mana-mana aku duduk, aku nampak Ahmad bin Hanbal. Mana-mana aku duduk, aku nampak Ahmad bin Hanbal. Maknanya apa? Dia mulazim, dia selalu dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Boleh kita katakan dia sebagai apa ni, sahabat Imam Syafi'i. Macam Muzani, macam Buwaiti, macam Rabi' dan Karmalah dan lain-lain lagi. Ulama-ulama apa ni? Al-Syafi'i. Sepatutnya dia lepas tu dia pun macam mazhab apa ni, ulama-ulama Syafi'i lain lah, tulis buku untuk mazhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak macam gitu. Dia lain pula. Dia keluar aja, lepas tu dia buat mazhab dia sendiri. Oh, ini dah apa ni? Dah derhaka. Belajar-belajar tapi lepas tu bawa dia punya mazhab sendiri. Boleh ke macam tu? Kalau cakap tak boleh, Imam Ahmad dah buat benda yang tak boleh. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal belajar fiqh Imam Syafi'i, hujah dia apa semuanya, tetapi dia mazhab-mazhab sendiri. Walaupun daripada banyak sudut ada perkara-perkara yang sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab tu kalau kita lihat, bila ada khilaf saja, kita akan jumpa mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali selalu dekat saja, selalu sama saja. Selalu Maliki dengan Hanafi kat luar, lain sikit. Dan biasa juga mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali selalu sama, Hanafi yang lain. Sebab itu semua ulama kira lebih pegang kuat kepada hadis. Berbeza dengan apa? Mazhab Hanafi. Sebab mereka kurang hadis, mereka terpaksa gunakan ijtihad, ar-ra'i, pendapat-pendapat. Walau bagaimanapun, akhirnya Imam Ahmad mempunyai usul fiqh dia sendiri. Jadi dia ada kaedah-kaedah untuk mengeluarkan hukum. Jadi antara kaedah yang paling masyhur adalah dia menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara apa? Secara kuat, keras. Jadi dia tak berapa suka nak ijtihad-ijtihad dengan pendapat-pendapat. Ada hadis dia lebih suka gunakan hadis. Dan kemudian jika pendapat itu adalah pendapat daripada sahabat-sahabat, dia juga akan gunakan. Dan kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berbanding dengan imam, yakni gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apa dia? Imam Ahmad bin Hanbal adalah guru hadis. Dia lebih hebat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini bukan kita nak beza-bezakan apa ni ulama, tapi ini adalah hakikat bila kita tahu kedudukan mereka. Imam Syafi'i sendiri yang berkata demikian, aku telah tinggalkan Baghdad, yakni orang yang bernama Ahmad bin Hanbal, dia paling alim tentang apa ni, tentang hadis. Jadi jika kamu nak tahu sesuatu tentang hadis, kamu tanyalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahawa Imam Syafi'i tahu kedudukan masing-masing. Jadi walaupun tu anak murid dia kata Imam Ahmad tu lebih hebat daripada sudut hadis. Walaupun bagaimanapun, kemudian Ishaq bin Rahawai adalah seorang ulama yang ada mazhab sendiri juga. Tapi kebanyakan kali kita dapati Ishaq bin Rahawai ini pendapatnya sama dengan mazhab Imam Ahmad. Sebab mereka berdua ni adalah kira macam anak murid juga. Ibn Munzir, ulama yang selepas mereka semua, dan beliau daripada dasarnya adalah bermadhab Syafi'i. Tapi oleh kerana alat-alat ijtihad telah cukup pada dia, jadi dia semua dia dah ada macam ulama-ulama lain, banyak kali dia telah ijtihad. Berbeza dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia berbeza pendapatnya dengan Imam Syafi'i. Baik, jadi dia walaupun madhab Syafi'i, dekat sini dia madhab Ahmad. Dan Ibn Khuzaimah tahun 300-an Hijrah lagi mutaakhir. Dan Ibn Khuzaimah memang masyhur sebagai bermadhab Syafi'i. Seorang ulama hadis bermadhab Syafi'i. Beliau juga keluar daripada madhab imam dia dalam masalah ini. Dan begitu juga dipilih oleh Al-Baihaqi. Semua orang tahu Al-Baihaqi adalah penolong imam madhab Syafi'i. Kita dah ceritakan kemarin bahawa ulama-ulama lain semua hutang budi dengan Imam Syafi'i. Kecuali Imam Baihaqi. Imam Syafi'i hutang budi dengan apa? Dengan Imam Baihaqi. Sebab Imam Baihaqi keluarkan hadis-hadis yang merupakan hujah untuk imam dia. Tapi dalam masalah ini Imam Baihaqi pun apa ni? Dia tak setuju dengan imam dia. Dia berpendapat sebagaimana pendapat ulama lain, iaitu mazhab Hambali. Baik, dan dia menceritakannya dari para perawi hadis secara mutlak. Ini pendapat, ini pendapat ulama-ulama hadis, dan diceritakan dari Asy-Syafi'i. Yang satu riwayat daripada Imam Syafi'i sendiri bahawa dia berkata, jika hadis mengenai daging unta darajatnya sahih, maka saya akan mengatakannya. Jadi kenapa Imam Syafi'i tak gunakan hadis ini? Sebab pada dia, dia belum pasti bahawa hadis ini sahih ke tidak. Tapi kalau hadis ini sahih, dia akan sami'na wa ta'na juga. Ini pengajaran bagi orang-orang yang bermazhab apa juga, lebih-lebih lagi bermazhab Syafi'i. Imam dia tidak ta'asub kepada apa ni? Kepada pendapat. Imam dia mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan ulama-ulama Syafi'i yang tak ikut mazhab Syafi'i dalam masalah ini sebenarnya ikut mazhab. Sebab pada mereka hadis ini dah sahih. Sebab kalau Imam Syafi'i tahu hadis unta ni sahih, tentu mereka, dia akan katakan apa ni, makan daging unta itu membatalkan wudu seperti ulama-ulama lain. Baik. Jadi kita ada dua cerita kat sini. Satu, kalau orang tanya awak mazhab apa? Jadi biasa orang jawab, saya mazhab Syafi'i. Tapi ada satu lagi jawapan yang lebih baik daripada jawapan itu. Awak mazhab apa? Saya bermazhab dengan apa yang Imam Syafi'i bermazhab. Oh, itu lagi hebat. Saya bermazhab dengan apa yang Imam Syafi'i bermazhabkan. Maknanya kalau Imam Syafi'i bermazhabkan ikut Quran, ikut sunnah, dengan fahaman salah, itulah saya punya manhaj. Itu saya punya mazhab. Bukan buta-buta apa ni, ikut Imam Syafi'i itu sahaja. Baik, bagaimana pun Al-Baihaqi berkata, sungguh hadis Jabir dan hadis Al-Barra, dua-dua hadis tentang daging unta, keduanya sahih dalam masalah ini. Ini mazhab Syafi'i itu. Baik, kemudian ada pendapat yang berbeza dikemukakan oleh sejumlah sahabat At-Tabi'in dan lain-lain lagi. Jadi sebelum kita teruskan baca, kita sekarang nak kena pecahkan masalah ini kepada pendapat-pendapatnya. Jadi apakah hukum memakan daging? Adakah dia membatalkan wudu ataupun tidak? Jadi dalam hal ini ada tiga pendapat. Berapa pendapat? Tiga pendapat. Pendapat pertama adalah memakan apa juga daging tidak membatalkan wudu. Ya, boleh dimakan lah. Memakan apa juga daging tidak membatalkan wudu. Yang memakan daging tidak membatalkan wudu secara mutlak. Dan pendapat ini dihikayatkan daripada Khulafa Ar-Rashidun. Kalau kita sahabat, Khulafa Ar-Rashidun. Siapa ya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pendapat kuat ni. Daripada sahabat-sahabat dia pun banyak lagi. Iaitu daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu juga daripada Ali. Ya, Ali dah masuk tadi. Daripada Abu Talhah, dan juga pendapat Abu Darda, dan juga pendapat Ibnu Abbas. Dan ia juga adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Jadi kira jumhur kalau kita tengok empat mazhab, tiga mazhab berpendapat demikian. Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Pendapat yang kedua, wajib berwuduk bila makan daging secara mutlak. Yang maksud makan daging yang telah dimasak, yang kena api. Dan ini adalah pendapat Umar Ibn Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, Imam Az-Zuhri, Abu Qatilabah dan Abu Mijlas. Abu Qatilabah, Zuhri, Abu Mijlas ini adalah ulama-ulama hadis. Ada kalangan tabi'in. Daripada sahabat pula, Ibn Munzir telah menghikayatkan bahawa ini adalah juga pendapat Ibn Umar. Abu Talha lagi, tadi Abu Talha, ini pun ada Abu Talha. Abu Musa al-Ash'ari. Pendapat Zaid bin Thabit. Pendapat Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhu majma'an. Jadi ada juga sahabat kat sini. Bahawa kalau makan daging ayam pun, burger ke, semuanya kita kena angkat wuduk balik. Batal wuduk. Seolah-olah kita buang air kecil lah. Pendapat yang ketiga, ada detail sikit. Kalau makan daging unta, maka batal wuduk secara khusus. Makan daging lain, tak batal. Jadi, wajib wuduk bila makan daging unta secara khusus. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Begitu juga yang tadi kita baca di Ishaq. Dan pendapat Yahya bin Yahya, ulama hadis. Dan telah kita katakan, ini adalah pendapat Syafi'i secara apa? Secara ta'lid. Maknanya kalau sah hadisnya, dia akan berkata demikian. Baik. Dan daripada sahabat pula, Imam Al-Mawardi telah menghikayatkan daripada sebahagian sahabat, iaitu Zaid bin Thabit, Ibn Umar, Abu Musa, Abu Talha, Abu Hurairah dan Aisyah. Jadi orang-orangnya habis sama dengan mazhab yang kedua. Begitu juga daripada Jabir, daripada Muhammad bin Ishaq, Abu Thawr, Abu Khaytamah, Ibn Khuzaimah, Ibn Munzir dan Al-Baihaqi. Tak payah nak keluar tulisan semua. Baik, yang terpenting dekat sini adalah dia adalah mazhab Ahmad bin Hanbal dan Muhammad. Biasanya kita main dengan apa? Dengan empat mazhab senang. Yang tadi buat kita tahu je lah bahawa ulama semua ada pendapat. Faedah kita tahu banyak-banyak pendapat. Antaranya bahawa kita tahu bahawa bukan ini adalah satu masalah yang telah dibahaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka tahu tentang masalah ini, mereka dah bahaskan dalam kitab-kitab mereka. Jadi bukan sesuatu yang ganjil atau yang baru. Jadi kita sebagai orang baru, kita orang baru, orang lama, barulah. Macam mana pun kita orang baru bandingkan diorang. Jadi jangan kita sombong. Kita tengoklah apa yang mereka bahaskan dulu. Kita lihatlah jauh-jauh mereka dulu. Kalau dah tak ada lagi kita kata kita boleh tambah, barulah kita cuba tambah. Jangan terus tak nak tengok pendapat-pendapat salaf. Tentu kita keluarkan pendapat, kita terus. Itu kurang adab. Ya, biasanya pendapat mereka lebih baik daripada pendapat kita. Dan kalau kita lihat dalam hal ini, so, dah tak ada lagi ruang untuk kita nak banyak fikir-fikirkan lagi, hujah-hujah. Semua dah ada. Cuma kita tinggal nak tengok. Baik, yang penting di sini adalah pendapat yang ketiga. Walaupun nampak macam solo je, Imam Ahmad bin Hanbal, kita dapati bahawa ulama-ulama Syafi'i yang besar-besar bersependapat dengan Imam Ahmad, iaitu apa? Ibn Khuzaimah, seorang ulama hadis masyhur mazhab Syafi'i. Dan juga Ibn Munzir rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi memilih pendapat ini. Kata dia dalam kitab dia Majmu', pendapat yang mengatakan bahawa tidak wajib angkat wuduk kerana makan daging ini lemah mengikut pendapat sahabat-sahabat kami, yakni mazhab Syafi'i. Walakinnahu huwal qawi, tetapi dialah yang kuat. Pak Imam Nawawi berani apa kita katakan tolak pendapat mazhab dia sendiri. Aw sahih min haythu dalil wa huwa alladhi a'taqidu rujhanahu, ataupun pendapat ini lebih sahih, ataupun pendapat inilah yang sahih daripada sudut dalil. Nampak tak Imam Nawawi punya hujah? Dia yang lebih kuat dan dialah yang sahih daripada sudut dalil. Menunjukkan bahawa nak menilai pendapat kuat ke tak kuat bukan ramai ke, atau mazhab sendiri ke. Jadi dia bukan masalah kuantiti, dia bukan masalah teritori. Tapi dia masalah apa? Kuantiti. kuat dalilnya ataupun tak kuat. Wa huwa alladhi a'taqidu rujhanahu, dan inilah yang aku i'tiqadkan bahawa dia yang kuat, yang rajih. Jadi dia yakin inilah yang rajih, yang rajih oleh Allah Taala. Menunjukkan bahawa Imam Nawawi tidak taklid buta pada Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana disangka oleh sebagian orang, Imam Nawawi pun ada madhab tau, korang tak ada madhab. Dia ni Imam Nawawi tengok dia punya kereta apa semua, masih lagi nak madhab Syafi'i. Ya betul kita cakap, betul secara umumnya. Tapi bila dia nampak dalil yang kuat, dia akan apa? Dia ikut dalil, dia tinggalkan mazhab tu. Bukan secara total lah, tapi untuk masalah tersebut. Itulah kita, kita pun kata kita mazhab, mazhab Syafi'i. Maknanya, bila kita nampak dalil yang betul-betul kuat, kita terpaksa tinggalkan mazhab Syafi'i. Kalau kita tak tahu nak ijtihad, kita tak nampak dalilnya, kita taklidlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itulah yang kita ajarkan kepada orang ramai. Bukan suruh mereka tinggalkan mazhab semuanya, pergi ijtihad sendiri. Atau jangan pakai mazhab sebagaimana yang orang sangka kan. Kemudian mereka letaklah cok-cok yang tidak layak. Mawhabi lah, apalah semuanya. Bahawa mereka ni tak agungkan ataupun kurang ajar dengan mazhab-mazhab dan sebagainya. Tidak. Ini adalah contoh yang kita ambil daripada ulama juga. Baik. Nah. Baik. Apakah dalil-dalil untuk pendapat-pendapat ini? Tak tahu sempat ke tidak. Kita ambil mana yang sempat. Bagi pendapat pertama. Pendapat pertama apa yang tulis tadi? Aku saja lagi. Tak batal. Tak batal terus kan? Makan daging apa pun tak batal wuduk. Okey. Jadi apa dalilnya? Jadi pertama sekali. Daripada Ibn Abbas, sebuah hadis dalam Bukhari dan Muslim, Ibn Abbas meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah makan bahu kambing, kemudian dia solat dan dia tidak berwudu. Anna Nabi SAW akala katifa syatin thumma salla walam yatawaddo. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bisa makan kambing, bahu ke peha ke ni semua tak important. Yang penting mana-mana pun ada daging. Okey, dia makan daging. Lepas tu dia solat tak angkat wuduk lagi. Menunjukkan bahawa tidak wajib angkat wuduk untuk makan daging. Baik, apa hal dengan daging-daging lain? Kalau kambing, daging kambing tak perlu angkat wuduk, semua daging sama saja. Semua daging sama dari sudut halal dimakan. Jadi semua sepatutnya sama. Baik. Tapi apakah jawapan terhadap hadis bab ini? Itu nanti kita akan bahas. Kemudian mereka mempunyai riwayat ataupun hadis yang kedua daripada Jabir bin Abdullah. Ingat ni Jabir bin Abdullah bukan Jabir bin Samurah. Jadi lafaz hadisnya kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma ghayyaratin nar. Adalah perkara yang terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan wuduk daripada apa yang diubah oleh api. Maknanya apa yang telah dimasak daging. Kata mereka hadis Jabir bin Abdullah ini hadis yang sahih. Kata Imam Nawawi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan lain-lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Jadi hujahnya apa? Nabi SAW akhir-akhir sunnah dia, dia tak angkat wuduk lagi bila makan daging. Ini daging yang kena api. Mana orang makan daging tak kena api kan? Kita tak pernah cerita apa makan roti ban ke apa kena api. Itu pun kena api saat dia tak masuk dalam bab ni. Masuk ni yang kena api adalah yang makan yang jenis daging. Boleh? Jadi Nabi SAW maknanya kana akhirul amrain, maknanya perkara yang terakhir daripada dua perkara yang Nabi SAW selalu lakukan. Dia menunjukkan bahawa dulu Nabi SAW biasa angkat wuduk lepas makan daging. Kemudian lepas itu Nabi SAW tinggalkan berwuduk. Maka mereka mengatakan ini menunjukkan bahawa hukum angkat wuduk untuk makan daging ni dulu pernah ada, kemudian dimansuhkan. Nabi SAW dah tak buat lagi. Jadi itu hujah bagi pendapat ini lah. Saya akan insyaAllah cepat sikit, jadi kita berhenti di sini dulu, kita akan sambung insyaAllah. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد mari kita kepada pembahasan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkenaan dengan seorang lelaki tentang hukum memakan daging kambing kemudian hukum memakan daging unta, ini apakah perlu berwudu selepasnya ataupun tidak. Dan telah kita bahaskan bahawa terdapat tiga pendapat tentang hukum memakan daging secara umumnya, iaitu yang pertama adalah tidak batal secara mutlak, maknanya aku juga daging. Yang kedua, batal secara mutlak, yakni batal wuduk memakan aku juga daging. Yang ketiga, batal wuduk jika makan daging unta saja, iaitu rekasnya. Dan kita sedang menyebutkan dalil-dalil bagi pendapat-pendapat ini. Dan tentu sekali bukan yang penting adalah pendapat. Pendapat boleh macam-macam. Siapa yang cakap pun tidak begitu penting. Yang penting apa dia? Dalil yang digunakan oleh pendapat-pendapat ini. Jadi kita nak tengok dalil-dalil mereka. Sebab kita sedang membaca hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, berkenaan dengan satu hukum, iaitu hadis Jabir bin Samurah, dan terdapat di dalamnya jelas bahawa ada perbezaan antara makan daging kambing dan daging unta, di mana Nabi SAW menyuruh orang itu memakan daging, seseorang itu mengangkat wuduk setelah memakan daging unta, menunjukkan memakan daging unta membatalkan wuduk. Sepatutnya kalau kita naif, maknanya kita tak baca apa pun, kita kata semua ulama akan pakai hadis tadi. Sebab semua ulama akan kata bahawa makan daging unta batal wudu. Tapi bila kita lihat, rupa-rupanya tidak seperti yang kita mungkin sangkakan. Rupa-rupanya ulama dulu kala telah membahaskan masalah ini, dan mereka ada tiga pendapat yang berbeza-beza sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Jadi tentu ada persoalan, kenapa ulama-ulama ni ada beza pendapat? Mereka tak baca ke hadis ni? Jadi itu yang kita nak bahaskan, supaya tidak timbul kita katakan buruk sangka terhadap ulama-ulama mujtahidin ni, bahawa mereka ni sama ada jahil tak jumpa hadis ini, ataupun mereka tahu hadis ini sengaja tak nak pakai pasal nak gunakan mazhab mereka, pendapat mereka, ataupun mungkin apa-apa juga sangkaan. Jadi tujuan kita belajar fiqah, dan kita sebutkan sekali tentang perbezaan pendapat, khilaf ulama dan dalil-dalil mereka, supaya tidak ada buruk sangka seperti itu. Supaya kita akan faham kenapa ulama berpendapat seperti itu. Kenapa ada yang menggunakan hadis ini, ada yang tidak. Kita bila lihat dalil-dalilnya, kita akan faham. Jadi bila kita biasa ke orang ramai dengan cara macam gini, nanti bila minta maaf, bila kita nak betulkan mungkin amalan-amalan orang ramai contohnya, mereka pun dah faham dah bahawa bila ada pendapat lain, tak semestinya mereka biadab tukar mengajar dengan apa? Dengan mazhab negeri contohnya. Bahawa mereka ni sebenarnya ada dalil. Apalagi bila kita bawa ini adalah dalil ataupun yang digunapakai oleh ulama-ulama mu'tabar, ulama-ulama diakui oleh semua. Jadi yang pertama, dalil mereka, mereka nampak hadis lain. Mereka tak nampak hadis ni. Hadis apa? Hadis Jabir ni. Mereka nampak hadis lain, hadis Ibnu Abbas. Yang pertama tu kan hadis Ibnu Abbas, bahawa Nabi SAW makan, kata Ibnu Abbas, bahu kambing, kemudian dia solat, tak ada wuduk lagi. Baik. Jadi kata mereka, ini daging kambing. Habis daging unta, daging unta sama je lah, umum. Baik, itu dalil mereka. Dan yang kedua, dalil lebih kuat bagi mereka, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu mimma massatin nar. Iaitu perkara terakhir dari dua perkara, kalau nak tambah lagi, dari Rasulullah adalah meninggalkan wudu selepas makan daging. Jadi kalimat meninggalkan wuduk, maknanya dulu dia pernah wuduk, dia biasa wuduk lepas makan daging, sekarang dia tak angkat wuduk lagi. Jadi umum untuk semua jenis daging, sama ada daging kambing maupun daging unta. Kalau Nabi SAW makan daging unta, dulu Nabi SAW angkat wuduk, sekarang Nabi SAW tak angkat wuduk. Jadi boleh tak ini jadi dalil tidak batal secara mutlak bila makan daging? Habis sekarang kita ada hadis ini pula. Jadi mereka anggap hadis-hadis yang mereka pakai ini lebih kuat hujahnya daripada hadis yang kita sedang baca. Apalagi bila mereka, bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia ada ragu-ragu tentang sahih ataupun tidak sahih hadis dalam Sahih Muslim tu, hadis Jabir bin Samurah. Kedua, pada mereka riwayat hadis ini dalam Abu Daud dan Nasa'i ini, kata Imam Nawawi hadis ini sanadnya semua sahih, bahawa terdapat di situ perkara yang terakhir dari Rasulullah SAW. Perkara terakhir dari dua perkara adalah meninggalkan wuduk. Dan kita tahu beberapa sahabat mengambil ahdath wal ahdath, perkara yang terakhir dan yang terakhir daripada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW dalam sunnahnya kadang-kadang ada macam ni, kemudian nanti akan datang lagi selepas itu dia berubah. Dan mereka tak akan ambil yang lama, mereka akan ambil yang terakhir, yang baru. Jadi seharusnya kita ambil yang ini. Dan ini menunjukkan bahawa hukum berwuduk selepas makan daging umumnya, baik daging kambing ke atau daging unta sekalipun, telah dimansuhkan dengan hadis ini. Dan lafaz ini menunjukkan yang demikian. Dan ini adalah hadis Jabir juga, tapi Jabir bin apa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Baik. Sekarang apa pula dalil orang yang mengatakan bahawa batal secara mutlak? Dalil mereka, yakni ulama-ulama dia pun ulama-ulama yang tidak kurang hebatnya, Umar bin Abdul Aziz, Imam Zuhri dan lain-lain lagi. Dalil untuk pendapat kedua. Nabi SAW kata berwuduklah. Mereka tak ada dalil. Tawadda'u mimma massatin nar. Dan ini juga pendapat sebahagian sahabat, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Muslim. Sahih tak sahih ni? Sahih. Nah, sebab itu sebahagian ulama mengatakan demikian. Tapi kita dapati bahawa tak ada satu pun imam yang empat berpendapat seperti pendapat kedua. Sebab mereka nampak hadis ini bahawa ini yang terakhir, jadi itu yang awal, jadi mereka ambil yang terakhir. Ada pun ulama-ulama lain, mereka kekal dengan hadis tadi. Baik. Baik. Jadi Nabi SAW makan, lepas tu dia tak apa ni, tak angkat wuduk. Tentulah banding dengan yang tadi, perintah tadi, itu menunjukkan perintah tu lama. Sekarang ini baru tak payah nak angkat wuduk lagi. Balik kita kepada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga tak payah nak tulis dalil dia, sebab dalil dia ada dalam kitab. Iaitu soalan seorang lelaki tentang hukum makan daging kambing. Nabi kata, jika kau nak, kau berwuduklah. Dan tentang makan daging unta, Nabi SAW kata, ya. Nah. Jadi mana pendapat yang kuat? Jadi sekarang baru kita tahu bahawa mereka berpendapat demikian semua bukan suka-suka. Bukan ikut hawa nafsu. Bukan ikut teritori ataupun kuantiti dan sebagainya. Tapi ikut kualiti dalil. Pada mereka inilah, mereka semua bersandarkan pada hadis-hadis di sini. Bukan sengaja nak tolak hadis. Baik. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga, iaitu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia solo dalam mazhab ini, tapi pendapat solo tak semestinya apa ni? Tak semestinya lemah. Cuma masalahnya, apakah jawapan mazhab Hambali dan yang sependapat dengannya terhadap dalil-dalil mereka? Adapun untuk dalil bagi pendapat yang kedua, batal secara mutlak, tak payah kita nak jawab, sudah dah dijawabkan oleh apa ni? Oleh pendapat yang pertama. Jadi sekarang kita kalau boleh jawab dalil-dalil pendapat pertama, maknanya kita dah jawab semua, kita bantai semua sekali. Bantailah, bukanlah bantailah. Baik. Jadi ada kemusykilan di sini. Adapun yang pertama, Nabi SAW makan kambing, kemudian Nabi SAW tak solat tanpa wuduk, kita katakan dalil ini tak kuat. Sebab dalil ini khusus untuk daging kambing, dan kita punya hadis tentang daging unta. Ya, tak ada sebutkan kalau Nabi SAW ada dalam hadis itu makan bahu unta, lepas tu dia tidak berwuduk, barulah kita katakan ada hujahnya. Tapi ni sekarang tentang daging kambing, kita punya tentang daging unta. Jadi dalil pertama tak boleh digunakan dalam pembahasan. Baik, kita nilaikan dalil yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah. Nabi SAW tinggalkan wuduk selepas makan daging, dan zahirnya ini umum. Tak payah ajar-ajar lagi ni, dah tersokir lah. Ha. Ini apa ni adalah umum untuk semua jenis daging. Pertama, jadi masuk dari daging unta dekat situ. Jadi kata mereka, kalau hadis kita ni yang kita baca, hadis Jabir bin Samurah, ini adalah hadis yang sahih sekalipun, ia dimansuhkan oleh hadis ini. Boleh tak? Baik, tapi apa jawapan dia? Mereka mengatakan ada beberapa jawapan terhadap hadis ini. Mereka katakan yang pertama daripada sudut riwayat hadis ini, walaupun riwayat ini sahih daripada sudut sanadnya, tetapi daripada sudut riwayatnya, matan dia tu, dia ada lemah, ada kelemahan. Oh, macam mana pula ada kelemahan? Yang kita tahu nak kata lemah ke tak lemah, tak boleh cakap-cakap sembarang. Mesti ada apa? Ada hujah daripada kata-kata ulama hadis. Dan memang mereka kata Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala, anak dia Ibnu Abi Hatim pun juga ulama hadis, pernah tanya bapa dia Abu Hatim tentang hadis ini. Beliau mengatakan, dia sebutkan sanadnya, Munkadir apa semuanya, Syu'bah Munkadir daripada Syu'aib. Mereka, dia kata kelemahannya pada Syu'aib. Kemungkinan Syu'aib ini akhta'afi, dia telah silap dan dia telah waham. Macam mana pula? Sebab apa? Dalam lagi satu riwayat, iaitu riwayat Abu Dawud, dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada disebutkan kisahnya. Sekarang ni riwayat dengan makna, betul tak? Dia tak sebutkan kisah dia, bila Nabi cakap macam itu ataupun apa cerita dia. Dalam satu riwayat Abu Dawud ada riwayat ini. Kita ringkaskan dia riwayat dia. Nak ringkaskan. Okey, mula-mula wanita Ansar jamu apa? Kambing. Kambing panggang. Nanti kena hati kan, terpanggang. Betul-betul kan, yang panggang Nabi makan. Nabi makan, kami pun makan. Ini baru ikut sunnah, nak makan ke makan? Dapat pahala tak ni? Nabi makan, kami makan. Zuhur, Nabi solat. Engkau wuduk tak? Wuduk tak ada. Tak silap. Angkat wuduk tak? Wuduk, ada wuduk. Nabi angkat wuduk dulu baru solat Zuhur. Asar, Nabi sambung makan. Sambung makan, daging sama, daging lain. Sambung, eh, daging sama lah. Dia sambung tadi, masuk waktu asar. Yang ini sebelum asar lah, Nabi sambung makan. Lepas tu Nabi SAW solat. Wuduk ada tak? Tak ada wuduk. Ini riwayat Abu Daud. Ini riwayat Jabir juga. Tapi riwayat Jabir apa ni? Secara umum, hikayat, cerita dia ni. Jadi apa yang kita boleh nampak daripada riwayat ini? Riwayat ini sama juga. Kenapa dalil ini, hadis ini tak boleh digunakan sebagai hujah? Apa yang awak nampak? Apa dia yang tak kuat kat sini? Yang buat dia tak kuat? Nampak eh? Awak nampak tapi kuat ke tak kuat tu yang awak tak nampak? Hadis ini nampak kan? Wanita Ansar jamu kambing panggang, Nabi makan, kami makan. Nak masuk waktu zuhur, Nabi SAW solat tak wuduk. Nabi SAW wuduk dulu baru solat lah. Nah, Nabi SAW lepas solat sambung makan. Masuk waktu asar, Nabi solat tanpa wuduk. Ini semuanya, yang banyak-banyak ni, 1, 2, 3, dirumuskan dalam hadis ni. Perkara terakhir daripada dua perkara, Rasulullah SAW meninggalkan wuduk selesai makan daging. Apa-apa muskilah dia kat sini? Wanita Ansar tak ada kena-mengena. Jamu tak ada kena-mengena. Kambing ada kena-mengena tak? Ada? Ada. Kambing bukan unta. Cerita kita tentang unta. Panggang tak kira lah. Betul tak ni? Okey, mula-mula Nabi SAW wuduk. Nabi solat. Lepas tu second time, tak wuduk. Jadi, perawi anggap dia sebagai apa ni? Perkara yang terakhir. Adakah ni maknanya telah memansuhkan semua hukum tentang apa ni berwuduk untuk makan daging unta pun? Tak ada dalil kat situ. Sebab, Nabi SAW bila nak solat zuhur, lepas makan daging kambing ni, dia berwuduk. Ada tak disebut dalam riwayat ini kenapa Nabi SAW berwuduk? Mesti ke Nabi SAW berwuduk sebab setelah makan daging kambing? Kemungkinan Nabi SAW angkat wuduk sebab apa? Batal wuduk. Atau mungkin Nabi SAW memang nak angkat wuduk. Tak ada dalil kat situ ini adalah perkara yang wajib. Selepas makan daging mesti nak kena wuduk. Lepas tu yang kedua, Nabi SAW tak angkat wuduk. Dan ini untuk konteks yang apa ni, tertentu, situasi yang tertentu, bukan untuk semua keadaan. Seolah-olah apa ni telah memansuhkan hukum-hukum dalam hadis lain, hukum dalam hadis-hadis lain. Jadi apa masalah dia? Kata Abu Hatim, masalah dia ada satu orang perawi nama dia Syu'aib. Dia yang lemah sikit kat sini. Jadi dia meriwayatkan daripada ni dengan lafaz yang ni namanya lafaz hikayat. Ya, ni dengan lafaz apa? Makna. Ni dengan apa? Riwayat dengan makna. Tapi yang ini apa? Bukan makna kan? Secara detail. Dengan fi'il. Jadi jawapan mereka terhadap hadis ini, mana boleh kita gunakan hadis ini yang untuk daging kambing dan tidak betul-betul spesifik dengan hadis yang spesifik? Iaitu bila ditanya tentang aku berwuduk bila makan daging unta, Nabi SAW kata ya. Baik. Kedua, mereka mengatakan bahawa kalaulah dia makna ke dia fi'il ke, tetap ini tak kuat berbanding dengan hadis kita tadi, hadis Jabir bin Samurah, sebab dia adalah hadis apa? Qauli, hadis perkataan. Hadis qauli kalau nak banding dengan hadis fi'li, mana lagi kuat? Hadis qauli. Sebab hadis fi'il ni perbuatan Nabi SAW. Ada ihtimal, ada kemungkinan ini khusus buat Nabi SAW. Tak semua umatnya mesti buat macam ni. Tetapi kalau dia adalah perkataan, maknanya sepatutnya dia umum untuk semua umatnya melainkan ada dalil. Bila Nabi SAW kata apa ni, berwuduklah disebabkan makan daging unta, tak ada kemungkinan pengecualian berbeza dengan hadis ini. Kalaulah dua-dua hadis ini sahih, sama darajat. Sedangkan kita tahu bahawa ini ada sedikit kelemahan. Baik. Jadi permasalahan di sini semuanya daripada sudut apa? Daripada sudut hadis. Menunjukkan bahawa ulama-ulama ini bukan sengaja nak tolak hadis. Eh, mana boleh tak masuk akal? Kambing dan unta sama apa sebenarnya? Itu bukan cara hujah mereka. Mereka yakin bahawa kalau ada beza hukum, maka tentulah disebabkan perbezaan sebab. Mestilah kerana perbezaan sebab. Jadi beza daging kambing dan daging unta. Kemudian apa dia sebenarnya? Itu cerita lain. Lepas kita taktik, lepas kita pastikan, kita nak amalkan dengan hadis ini dulu. Dah amalkan, baru kita cari agaknya apa lagi unta dia punya hal. Lagi unta ada bonjol. Ada dua bonjol, satu bonjol. Unta lagi besar, unta lagi garam, unta lagi itu. Baik, itu yang kita akan bahaskan. Kemudian kalau daging unta, tak boleh. Apa ni, batalkan wuduk. Jadi kalau, apa lagi unta? Ekor unta, susu unta, atau paru unta, apa lagi tu? Hati unta dan apa-apa lagi lah. Adakah dia membatalkan wuduk ataupun tidak? Kalau itu unta punya hal, kita unta punya hal. Balik kepada hadis. Bila kita lihat lafaz hadis, apakah aku berwuduk disebabkan daging unta? Zahir daripada lafaz ini bahawa yang diwajibkan kita berwuduk disebabkan makan daging unta sahaja khusus. Sebab daging maknanya daging. Betul tak? Jadi sebab itu terdapat khilaf di kalangan ulama Hambali, sebab ini kan mazhab Hambali dan yang sependapat dengannya. Apakah hukum makan selain daripada daging unta? Bagaimana kita sebutkan tadi. Baik, kalau makan bonggol dia atau apa dia punya ekor dia ataupun paru atau apa sebenarnya, apakah dia batalkan wuduk ataupun tidak? Jadi kalau kita lihat, bila lihat hadis, ada khilaf di kalangan mazhab Hambali sendiri. Jadi mereka mengatakan, kalau lihat lafaz hadis, kalau kita nak verbatim secara tekstual, kita akan dapati bahawa ini khusus untuk daging sahaja. Lain tak masuk. Betul tak? Okey, ini satu pendapat. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan, kita tak boleh tengok teks dia saja, daging saja. Sebab daging ni disebutkan sebab biasa yang orang makan unta tu apa? Lidah unta, otak unta. Makan apa dia? Daging unta, biasa sebut. Jadi sepatutnya yang mengikuti daging pun hukumnya sama. Yang ikut dia, itulah kata yang disebutkan tadi. Sampai maksimum adalah susu unta sekali. Dalilnya, kamu semua kata dalam ayat Al-Quran, walahmal khinzir, kan ada kan? Innama harrama 'alaikumul maytata wad damu walahmal khinzir wa ma illa bihi ghairillah. Diharamkan kamu hanya ini dan disebutkan daging khinzir, daging babi. Baik, tak ada ulama kata daging dia je yang kita tak boleh makan. Kata paru boleh awak jual ke apa ni? Buat daging apa, buat apa percik. Buat burger kot. Ada. Hati dia awak boleh makan. Aish. Otak dia. Nanti jadi macam dia ke? Macam? Tak ada ulama cakap macam itu. Walaupun Quran kata lahmal khinzir. Aja saya sebut. Ada orang dia nak tekstual sangat, kita kasi dia ni. Macam mana dia boleh jawab tak? Lahan daging. Semua kata semua yang ada kaitan dengan khinzir, bukan dagingnya aja, semuanya sekali haram. Kemudian najis ke tidak tu cerita lain lah. Tapi haram makan semua sepakat ijma' ulama. Sama dekat dalam, kenapa disebutkan lahan, kenapa tak sebutkan daging, otak, apa-apa semuanya? Sebab yang biasa orang makan babi ini adalah dagingnya. Walaupun mereka tak nafikan makan yang lain-lain juga. Jadi seharusnya mengikut nazar, mengikut kaedah, kita pun masukkan selain daripada daging unta dengan unta. Bahawa makan itu semuanya pun membatalkan wudu. Boleh? Jadi ini pendapat ini, kita ada dua pendapat kan sekarang dalam mazhab Hambali. Satu kata ini khas untuk daging, satu kata umum untuk daging dan yang mengikutinya. Kita dapati pendapat yang mengatakan daging saja, dia kuat daripada sudut apa? Akhar. Daripada sudut nas dia, dia lagi kuat. Tak ada nas kata bahawa paru, hati dan sebagainya itu pun haram kan, ataupun membatalkan wudu. Tetapi pendapat kedua yang memasukkan selain daripada daging lagi kuat daripada sudut apa? Dari sudut nazar, daripada sudut hujah kias, hujah akal. Oleh kerana itu, mana pendapat yang kuat? Kalau awak makan apa ni, hati unta ke apa-apa lagi lah selain daripada daging, ya, maka kata ulama, kita berwuduk juga berhati-hati, ihtiyatan. Ini pilihan Syekh Mukhtar Syengkaiti rahimahullah ta'ala. Supaya apa ni, kerana kita lihat dalilnya agak kuat juga, jadi kita kena hati-hati dalam ibadat kita. Ada pun mazhab lain, mazhab Syafi'i dan seterusnya, memang mereka kalau daging pun dah tak batalkan wuduk, selain daripada itu semua yang tak batalkan wuduk lah. Dan asal dalam masalah ini sebenarnya, dalam perkara yang batalkan wuduk ini adalah dalil. Dia mesti datang daripada syariat. Kita tak boleh kias-kiaskan bahawa sesuatu ini membatalkan wuduk ataupun tidak. Jadi kenapa kita kata buang angin batal wuduk? Dalilnya begini-begini. Kenapa buang air, buang angin, hadas besar batalkan apa ni, buang air besar batalkan wuduk, tidur dan sebagainya, darah haid dan sebagainya, sebab ada dalil. Tak ada dalil, tak membatalkan wuduk. Baik. Oleh kerana itu, tidak boleh kita kiaskan unta dengan binatang-binatang lain. Jadi kita dah tahu kalau makan daging unta sama ada jantan betina, warna apa, daripada Cina, Korea, daripada Mongol, daripada negara Arab, semuanya sama, betul tak? Yang kecil, yang besar, ya, yang kecil, yang besar dan seterusnya. Boleh tak kita samakan selain daripada unta dengan unta? Kita makan dia batal dulu. Kita, oh ini mungkin apa ni, ada lagi yang jenis macam unta juga, dia rupa macam unta, dia punya sifat macam unta, tak tahulah binatang apa, zirafah kan, ya, makan zirafah batal wuduk, kias dengan unta. Jawabnya apa? Kias ini dah lemah, sebab asal dalam perkara yang membatalkan wuduk adalah nas, tak ada nas tak boleh kias. Kemudian berkaitan dengan apa tadi? Baik, itu tadi ada terlupa pula tadi. Nah, jadi hukum makan daging unta ni, boleh tak dimakan daging unta ni in the first place? Boleh tak? Dia bukan maknanya tak boleh makan. Boleh makan. Kalau tak. Tetapi apa ni? Cuma bezanya bila makan, bila kita nak solat, kita mesti batalkan, mesti angkat wuduk sekali lagi. Itu je beza. Dia bukan haram dimakan. Dia tidak ada kena-mengena dengan apa tu, dengan dagingnya apa-apa ni, halal ataupun haram. Dan tidak makruh pun makan daging unta. Tak ada hal. Cuma apakah daging unta ni sedap sangat ke tidak? Jadi itu terbalik kepada awak sebenarnya lah. Saya rasa kalau orang tu masak sedap, sedap je lah. Ya tak? Balik pada tukang masak. Tapi daging dia keras. Daging dia keras. Lebih liat daripada lembu. Kalau lembu dah liat, apa lagi daging apa? Unta. Sebab unta biasa kalau sembelih, kalau korban lah, umur dia paling kurang 5 tahun. Kalau lembu nak disembelih, umur cukup umur dia 2 tahun. 2 tahun dah besar. Kalau kambing 1 tahun. Kalau kambing biri-biri 6 bulan. Dia nampak biasanya. Kalau ayam, ayam injek 2 bulan. Sebab tu betul ni lembu. Nak murah sikit kat pasar jual ayam tu. Tak tahu kat Singapura ada tak? Ada kat Kikmat sana banyak ayam tu. Jadi lagi muda dia lagi apa? Lagi lembut. Itu je, tak ada hal dalam masalah ini. Cuma kalau sekarang ada dua orang, dua-dua sedang memakan hidangan nasi biryani unta, time waktu solat, salah satu daripada mereka angkat wudu, satu lagi tak angkat wudu. Yang tak angkat wudu tu pula imam. Boleh tak orang yang lagi satu tu bermakmumkan ataupun apa ni makmum kepada imam yang tak angkat wuduk lepas daging unta? Nah, apa jawab dia? Boleh. Kenapa boleh? Nabi suruh angkat wuduk, dia tak angkat wuduk. Solat je tak sah tu je. Apa? Kalau dia ulama, memang tak ada hal lah. Tentu dia tahu kan hukum. Kalau dia bukan ulama, orang biasa, kita kenapa tak marah dia? Kenapa kau tak belajar? Aku nak belajar ni. Apa kau tahu kau mesti ikut aku? Jam juga nak ikut dia. Wah, ni macam dia dakwah susah lah. Kita belajar berapa jam dari tadi. Baik. Jadi, tidak. Kalau dia biasanya buat macam tu, kita tahulah dia mesti ikut ulama yang mengatakan demikian. Yang dinamakan jumhur. Bukan satu-satu. Ramai. Dan dalil dia pun ada juga. Walaupun kita dah tahqiq, dalil dia lemah ke apa ke, kita mesti menghormati khilaf. Sebab apa? Khilaf seperti ini adalah termasuk khilaf yang boleh, yang masih boleh khilaf. Sebab dalil-dalilnya masih boleh dipertimbangkan. Faham ni? Ini adalah antara perkara khilaf yang muktabar, yang masih boleh khilaf. Jadi oleh kerana itu, kalau pada dia sah salat dia kerana sah wuduknya, maka kita solat belakang dia, makmumkan, berimamkan dia pun sah juga. Jadi itu asal. Sama juga masalah orang yang salat sibau, air kencingnya tak berhenti, dia jadi imam boleh ke tak boleh? Taruhlah dia jadi imam. Nah, boleh tak boleh solat belakang dia? Jadi jawab kita sama je. Kalau dia punya solat tu sah ke tidak? Kalau jawab kita sah, orang yang solat belakang dia pun sah juga. Sebab tu kalau orang tanya tentang solat budak kecil yang belum baligh, sama juga kalau solat dia sah, maknanya ada wuduk apa semuanya cukup syarat, maka siapa sembahyang belakang dia pun sah solat dia. Kalau tak sah, tak sah lah kat sini. Walau bagaimanapun ulama mengatakan tidak sepatutnya orang yang ada masalah macam ni jadi apa? Jadi imam. Hendaklah yang jadi imam tu orang yang paling apa ni? Yang sempurna. Okay. Sama dengan wanita istihadah, jadi imam kepada wanita yang tak ada istihadah. Tentu sekali ya, lebih baik yang terbalik dah. Jadi itu yang mungkin. Kemudian berkaitan dengan unta ni, kenapa pula hikmah perbezaan hukum di sini? Kita dah kata tadi mesti ada perbezaan daging unta dengan daging-daging yang lain. Disebabkan kata ulama adalah sifat unta tu sendiri. Dan sudut kata orang tu ni apa nama panggil dia? Mungkin dalam ilmu apa, ilmu hayat lah, ilmu biologi dia ke, zoologi dia ke, mereka memang lain daripada binatang-binatang ternakan lain. Baik, unta ni dia kadang dia ada angin dan dia jealous, boleh tahan gitu macam, dan dia pendendam macam gajah juga. Jadi kalau dia dah dendam, dia kejar sampai habis. Betul. Jadi dia angin, kadang-kadang tak tahu dia mengamuk. Dan dia pernah, saya tengok kat YouTube, dia bunuh kawan dia. Dia grip kawan dia tu. Dia cekik leher dia. Dia punya tuan pukul-pukul-pukul, dia tak layan sampai mati kawan dia. Dia boleh bunuh kawan. Itu daripada sudut faktual lah. Dari sudut saintifiknya. Daripada sudut nasnya, Nabi SAW pernah sebutkan bahawa jangan kamu solat di mana di kandang unta. Kemudian dalam riwayat, bahawa apa ni, datang padanya pada ibil tu ataupun unta-unta ni ada syaitan. Ada syaitan. Sebenarnya semua binatang kadang-kadang ada syaitan. Kenapa kadang-kadang bila nak sembelih lembu tu, dia tak tahu dia mengamuk, dia lari, dia apa entah, dia kalah dengan lembu rodeo tu. Sampai kerja satu kampung sampai petang tak jumpa. Dan ini pernah berlaku zaman Nabi SAW. Jadi dia tahu mengamuk. Maka kata Nabi SAW, innalah awabit min awabit syaitan. Kadang-kadang dia ada awabit, maknanya satu serangan lah kadang-kadang, daripada serangan syaitan. Tahu-tahu dia jadi liar. Asal dia jinak, sekarang dia jadi liar. Maka kata Nabi SAW, bila berlaku seperti itu, maka lakukanlah seperti ini. Ya, ini kamu boleh apa? Panah dia saja. Baca bismillah, panah dia. Kalau dia mati, boleh makan. Kalau dia belum mati, sempat kita sembelih, kita sembelih. Dia jadi macam binatang buas. Ibu kekara ini pernah kadang-kadang berlaku. Macam mana punya anjing lagi lah, kucing. Macam mana kita nampak jinak pun tahu datang angin dia, ingat. Ikan whale tu memang betul-betul yang buas sebenarnya. Singa masuklah kepala, masuk kepala, satu kali dia punya mengamuk. Penat aku ngangat, dia tutup. Habis dengan dia punya trainer sekali. Jadi itu lebih khusus kepada apa? Kepada unta. Kemudian Nabi SAW ada sebutkan perbezaan orang yang menggembala unta dengan orang yang menggembala kambing. Nabi SAW al-anas ataupun al-hil, yakni lemah lembut, tenang ketenangan itu pada orang yang menggembala kambing. Kemudian kekerasan itu pada orang yang menggembala unta. Dan ini balik kepada apa? Kepada sifat binatang itu sendiri. Jadi unta tadi memang lagi lari sikit, apa ni, kadang-kadang dia liar sikit, susah nak jaga sikit. Jadi itu ada mempengaruhi pengaruh kepada apa? Kepada orang. Tapi kita makan dia, maka mungkin ada pengaruh kepada diri kita, entah macam mana, entah tak boleh kita explain sampai akan boleh batalkan wudu. Jadi kita angkat wudu. Dan ini kata ulama antara dalil tentang kesan makanan kepada seseorang. Apa yang kita makan, mix kita lah yang buatkan diri kita. Jadi banyak makan satu benda, maka dia akan buatkan kita macam tu. Faham-faham ya? Kalau kita makan yang baik-baik, yang halal, yang thayyibah, maka insyaAllah badan kita pun jadi baik. Kalau kita makan semua yang buas-buas, yang apa-apa semuanya kan, yang busuk-busuk, seperti khinzir, monyet dan sebagainya, anjing lagi, jadilah kita macam binatang-binatang tu. Baik. Jadi itu antara faedah di sini. Walau bagaimanapun pengajaran di sini adalah hendaklah kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau perintahkan kita, kita dah tak boleh, misal kata tolong padamkan whiteboard. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kau tolong padamkan whiteboard, awak tolong padamkan whiteboard." Nabi yang tunjuk pada awak. Sekali jauh kan awak kan? Sekali ada orang kat depan ni boleh kita padam. Awak berdosa. Awak telah ingkar pada perintah Rasulullah SAW. Maka siaplah awak fitnah ataupun azabun ali. Faham tak ni? Sebab kata Allah macam tu. Kalau jatuh dia cabut daripada apa ni unta Rasulullah SAW, dan di bawah tu ada beberapa orang sahabat. Nabi SAW suruh salah seorang ambil. Ada orang yang ambil. Maksud dah tercapai lah. Nabi SAW dah dapat balik cabut dia. Orang yang disuruh tu secara spesifik berdosa besar. Takut-takut dia boleh jadi apa? Kufur. Kerana apa ni? Tidak melaksanakan perintah Rasulullah SAW yang spesifik. Itu hak Rasulullah SAW atas kita. Faham tak ni? Jadi kalau Nabi SAW kalau dah kata, berwuduklah kerana daging unta, dah tak payah nak tanya-tanya lagi. Sami'na wa'ata'na. Buat sahaja. Dan bukan alhamdulillah lah, kita kat sini tak ada daging unta. Kat Dubai banyak burger unta. Dia baru buat satu restoran. Kalau kita sempat nak apa ni, makan tu, jangan lupa kalau nak solat, angkat wuduk dahulu. Boleh? Dan satu perkara lagi berkenaan dengan tajdidul wuduk. Kan Nabi SAW kata, aku berwuduk tak kalau aku dah makan daging kambing? Jawab Nabi SAW, in syaitan, jika engkau tak. Maknanya boleh kita berwuduk walaupun tak batal wuduk. Jadi dalam hal ini terdapat pembahasan ulama tentang tajdid wudu. Maka ada ulama mengatakan disyariatkan memperbaharukan wudu. Tetapi dengan syarat hendaklah ada duration dengan satu, dipisahkan dengan satu KL, satu perbuatan, ataupun dipisahkan dengan satu ibadat. Bukan lepas angkat wudu lagi. Betul tak? Dah angkat wuduk, dah 3 kali, angkat wuduk, dah 6 kali kita basuh. Jadi, hendaklah mereka syaratkan bahawa dipisahkan dengan satu perbuatan. Perbuatan seperti apa? Seperti makan kambing. Seperti makanlah, makan minum ke apa. Ataupun dengan satu ibadat. Contohnya, solat 2 rakaat ke, ataupun solat apa ke, lepas tu nak angkat wuduk lagi. Boleh, walaupun tidak batal wuduknya. Disyariatkan. Sebahagian mereka kata disunatkan. Dan kita tahu bahawa wuduk ini, kata ulama, adalah ibadat yang merupakan ibadat wasilah. Satu means untuk ibadat lain yang membolehkan kita untuk solat, baca Quran, pegang Quran dan sebagainya. Jadi, sebab itu, kalau kita dah buat suatu ibadat dengan wuduk tersebut, baiklah kita disyariatkan untuk memperbaharui wuduk tersebut. Banyak orang tanya tentang tajdidul wuduk. Jadi inilah jawapan ulama. Dan yang tadi kita sebutkan itu adalah mazhab Hanafi. Dan mereka benar dalam hal ini. Dalil mereka ada dalam hadis. Orang itu tak tanya mestikah aku akan wuduk lepas makan daging kambing, lepas aku solat tak ada. Lepas makan daging kambing je, boleh tak angkat wuduk? Nabi SAW kata, kalau kamu kehendaki. Ada pun pendapat yang mengatakan, boleh kita tajdidul wuduk, memperbarui wuduk, walaupun tidak dipisahkan dengan apa-apa, maka itu pendapat yang lemah. Sebabnya, tidak dihafal daripada sunnah Nabi SAW, beliau berwuduk, kemudian sambung wuduk lagi. Sebab tu sebahagian ulama, banyak ulama mengatakan perbuatan demikian hukumnya bid'ah. Perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak diajarkan, sedangkan ada sebab nak buat. Baik, kalau itu dalam masalah wuduk, lagilah teruk kalau hukum mandi, memperbarukan mandi, tajdidul ghusl. Lagilah teruk, lagi tak ada dalil dia terus. Sebab tu ulama Syafi'i pun kata, kita kalau perbarukan mandi hukumnya bid'ah. Setiap kali nak apa? Nak solat mandi, setiap kali nak solat mandi, tak ada dalam syariat. Ini menunjukkan bahawa ibadat itu semua mestilah tauqif, istilah datang daripada nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada apa-apa soalan? Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Muslim, semua ini Muslim. Atas Muslim, bawah Muslim. Kita yang belajar Sahih Muslim dah baca ni. Dikumpulkan semua. Dan Imam Muslim rahimahullah juga berpendapat seperti pendapat tu Imam Ahmad. Sebab dia kumpulkan apa ni hadis-hadis yang kurun-kurun mansuh tu, baru dia bawa hadis yang selepas ni. Dan dia bawa hadis-hadis unta ni. Soalan minggu lepas hitam eh. Baik. Ada satu soalan menarik, tapi dia pasal solat. Apa hukum ikat rambut dalam dan luar solat bagi seorang lelaki maupun perempuan? Jadi jawapannya, saya lihat dalam Bukhari dan Muslim ada satu hadis, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum wa akuffa wa la akuffa sya'ran wala thawban. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang dan jangan aku mengikat rambut ataupun baju. Tapi ikat tu terjemahan longgar. Kufa maknanya lebih kepada mengumpulkan rambut ataupun mengumpulkan baju. Jadi dalam hal ini kata ulama, mengikat rambut termasuk daripadanya. Dan apa ni baju tu, lengan dia kita tarik ke dan sebagainya. Jadi yang ini semuanya dilarang sebagaimana dalam hadis ini. Kemudian mereka berselisih pendapat, apakah ini haram ataupun makruh. Tapi tidak rasa saya tidak ada ulama yang mengatakan bahawa yang terakhir tu mengumpul rambut dan mengumpul baju itu sama hukumnya dengan tidak sujud atas 7 tulang. Adapun sujud atas 7 tulang, ramai ulama yang mengatakan wajib. Kalau tak sujud atas 7 tulang, tak sah solat. Tapi untuk rambut dan apa baju ini tidak sampai macam itu. Cuma mungkin haram ataupun makruh. Jadi maksud di sini, kalau kemudian ulama ada yang membezakan antara orang yang sebelum solat dah sing-sing lengan, sebelum solat dah ikat rambut, kemudian bila masuk solat dalam keadaannya terus macam tu, dengan orang yang bila nak solat baru dia ikat rambut, bila nak solat ataupun sedang solat bila nak sujud, cih, dia angkat rambut dia, dia pergi ganti ke belakang sikit, di tengah nak solat barulah baju dia kumpul-kumpulkan. Baik, itu adalah mazhab Maliki rahimahullahu ta'ala. Baik, dan sebabnya ada beberapa riwayat tentang hal itu. Kalau kata mereka, kalau ini memang cara pakaian dia, dia memang sing-sing lengan, dia memang ikat rambut, bila dia masuk solat, dia tidak melakukan apa-apa yang menyalahi solat. Jadi mereka kemudian melihat kepada illah, kenapa dilarang kumpulkan rambut dan juga kumpulkan baju ketika solat, apa problem dia? Maka terdapat dua illah yang disebutkan oleh ulama, dua sebab. Yang pertama adalah ia merupakan salah satu daripada anggota badan kita, yang mana seharusnya bila kita sujud, kalau dia panjang, dia pun kena sujud. Maknanya sujud maknanya kena bubi. Bila kita tarik dia ke belakang, rambut ke, baju ke apa, maknanya kita telah elakkan rambut ini daripada sujud kepada Allah SWT. Kita elakkan baju ni kat badan kita ni sujud kepada Allah SWT. Sebab tu ada riwayat daripada sahabat, orang yang solat macam ini seolah-olah solat tak ada tangan. Solat apa bila sujud tangan dia kat belakang. Ataupun tak ada tangan terus. Dia tak nak sujud dengan tangan. Dan satu sebab lagi, balik yang berikut daripada sebab pertama tadi, adalah mereka lihat sujud tu adalah menundukkan diri kita secara zahir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita letakkan badan kita ke tempat yang paling rendah sekali, tempat kita pijak-pijak dengan kasut, dengan kaki kita. Jadi sebahagian orang Arab ataupun mungkin bukan Arab pun, orang-orang sombong lah, dia tak mau tau letakkan semua badan dia ke mana, ke atas bumi. Dan zaman dahulu sujud bukan ke atas kapet cantik, kapet apa? Kapet cantik. Tapi mereka sujud ke atas tanah. Jadi kadang-kadang mereka tak mau kena kan, banyak baju mereka kena tanah, rambut mereka kena tanah dan sebagainya. Jadi itu sebab dilarang daripada hal demikian. Sebab tu kata ulama, kalau kita buat kerana solat baru dia haram, kalau tidak, tidak. Ada ulama kata dia umum dalam solat ataupun luar solat. Yang selamat adalah yang pertama. Kemudian kata ulama, terdapat ataupun saya baca ada beberapa riwayat daripada sahabat antara Ibn Abbas, begitu juga Hudzaifah dengan anak dia, bahawa mereka lihat dia sedang solat, maka dia apa ni, dia tarik solat, ada orang solat dengan apa, mengikat rambutnya, dia leraikan tucang. Antara yang solat tu adalah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan tengok dia, marah dia, kalau continue solat, aku dengar Nabi SAW kata jangan solat macam ni. Lebih kurang maknanya gitulah. Jadi menunjukkan bersahabat-sahabat faham bahawa tak boleh solat ikat rambut. Walaupun sebelum tu dia dah ikat rambut. Bukan ikat rambut tu berdosa, tetapi apa ni, terus menerus ikat rambut dalam solat. Dan ada satu riwayat daripada Abdul Rahman bin Abi Layla radhiyallahu ta'ala, seorang faqih. Dia apabila kat luar, rambut dia panjang, dia ikat rambut. Tapi bila nak solat aja dia akan leraikan pucang dia. Maknanya mereka beramal dengan hadis ini. Jadi itulah hukum untuk lelaki lah. Lelaki ikat rambut dalam dan luar solat. Ada perempuan, itu memang dia punya apa ni, dia punya pakaian lah, maknanya dia ikat rambut. Dan kalau di dalam solat, ke luar solat, depan mahram, mesti dia tutup rambut dia. Jadi dia ikat ke, dia tak ikat, tak ada dia punya illah, tak ada sebab nak larangan di situ. Jadi wanita bebas dalam hal ini. Sebab tu hatta bila diorang apa ni nak mandi junub pun, Nabi SAW tak suruh dia apa ni, leraikan tucang dia. Menunjukkan bahawa kebiasaan wanita zaman Nabi SAW, rambut panjang satu, tak potong rambut, yang kedua mereka apa ni, mereka tucang rambut. Ada soalan dah jawab ke tempat lain? Soalan ni. Okey, adakah posisi makmum lelaki yang seorang sahaja di sebelah imam atau di belakang imam? Apabila ada makmum wanita di belakang. Posisi makmum lelaki yang seorang sahaja, maknanya satu imam, satu makmum. Secara mutlak hendaklah dia diri di sebelah imam. Dan kita bila kata sebelah imam, sejajar dengan imam, bahu dengan bahu, bukan imam depan sikit. Dalilnya Nabi SAW bila solat malam di rumah Maimunah radhiyallahu anha taslam, datang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas datang, dia diri ikut Nabi SAW solat malam. Ini dalil bahawa kalau solat tahajud ni boleh jemaah. Adakah boleh kita sengaja, okey ni cuti, kita semua solat qiyamul lail? Itu cerita lain. Tak mahu sebutkan. Jadi yang penting di sini, ini tak sengaja, nampak orang solat, kita tidur kat rumah apa ni, kawan ke apa semuanya, dia solat malam, kita nak join dia, boleh. Jadi Ibn Abbas, dia diri sebelah kiri Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dalam riwayat, dia tarik Ibn Abbas ke kanannya. Ke kanannya, zahir kata lafaz tu adalah terus sejajar dengan Nabi SAW. Tidak payah ke depan sikit untuk imam. Baik. Itu bila dua. Kemudian kalau ada wanita kat belakang ke, tak ada wanita kat belakang, sama saja. Saya tak pernah dengar selain daripada pendapat ini. Jadi wanita di belakang kedua mereka. Ini satu soalan lama, terselit-selit dalam kitab. Nak kena buat file untuk soalan. seorang telah melakukan kesalahan, tak pernah jawab dulu belum, seorang telah melakukan kesalahan kepada sahabatnya, dia telah meminta maaf kepadanya, akan tetapi dia tidak tahu sama ada dia dimaafkan atau tidak. Kalau tidak diampunkan, adakah dosanya itu akan kekal sehingga dimaafkan? Bagaimana pula kalau sampai hingga ke akhirat tetap tidak diampunkan, walau dia cuba meminta ampun, walaupun dosanya itu kecil atau besar? Syukur atas jawapannya. Dia jawapannya dekat sini, kita buat silap dengan orang lebih senang daripada tidak, lebih senang, lebih susah daripada kita buat silap dengan Allah SWT. Kita minta kepada Allah SWT pengampunan terhadap kesalahan kita, Allah SWT maha pengampun. Jadi masalah dia bila kita buat salah dengan orang kecil ke besar. Jadi memang kita wajib minta dia maafkan kesalahan kita, sama ada perkataan yang kita cakap ataupun perbuatan. Baik. Biasanya dan dianjurkan orang yang kita minta maaf tu memaafkan. Itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalaulah dia terkesan sangat dengan apa yang kita buat, dia tak mau nak maafkan, 7 keturunan pula tu. Macam. Jadi kita pun risau dan sebagainya. Maka kata ulama macam inilah. Kita cuba dah tak boleh juga. Kita minta Allah SWT berikan dia apa ni petunjuk suruh maafkan kita sebab hati manusia di tangan Allah SWT. Yang kedua, kita buatlah perkara-perkara yang boleh menggembirakan dia. Kalau boleh dia merupakan macam penebuslah dosa kita. Kalau kita selalu umpat dia dekat majlis-majlis kita, maka dekat majlis-majlis kita sekarang ni kita puji-puji dia pula. Itu pernah berlaku. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah dituduh begitu begini-begini oleh satu orang ulama India. Ini kisah benar diriwayatkan oleh ulama. Jadi bila apa ni, ada satu orang yang apa ni datang jumpa Syekh India tu, dia bawa satu kitab tapi dia tanggalkan apa dia punya cover, tak tahu siapa punya kitab. Dia suruh Syekh, nah aku bagi kau ni, kau tengok aku jumpa kitab ni, kau cek bagus ke tak bagus kitab ni, boleh baca tak boleh baca. Dia tak tahu apa-apa ni. Kitab ni kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab yang selalu tiap-tiap majlis dia kutuk, tiap-tiap majlis dia kutuk Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bila dia baca, dia panggil orang yang tadi yang pinjam dengan kitab ni. Kitab ni bagus, dia kata. Kitab ni aku tengok macam kitab Imam Bukhari. Datang dia terus-terus saja ni, Quran hadis, Quran hadis. Lepas tu faedah, lepas ada title dan sebagainya. Kitab bagus. Ya, tu orang tu kata, inilah kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab. Terus dia menangis. Apa ni, dia menyesal. Baik. Dan ketika tu tempat jauh, India dengan apa, Saudi Arabia. Macam mana minta maaf, saya tak ingat ni waktu dia hidup ke tidak. Jadi dia pun mula apa ni mengamalkan apa yang disebutkan oleh mak tadi. Dia tiap-tiap majlis dia puji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kira gantikan apa yang dia buat dahulu. Itu dia. Baik. Kalau dia adalah harta benda dan sebagainya, kalau itu kesalahannya, tak susah. Kita tinggal bayar balik saja. Baik. Tapi kalau selain daripada itu, maka kita buat macam ini, apa yang kita boleh buat adalah kita doa kepada Allah SWT hubungan dosa kita dan dosa dia. Dan kalaulah taruh hari kiamat, dia tuntut juga nak balas hari kiamat. Kalau kita betul-betul jujur untuk apa ni menyesal terhadap kesilapan kita pada orang ini, Allah SWT sendiri yang akan apa? Yang maafkan kita on behalf of dia. Dan Allah berkuasa ke tak berkuasa nak maafkan on behalf of siapa-siapa? Semua hamba-hamba Allah SWT. Allah nak maafkan, kamu tak nak maafkan, aku maafkan. Siapa boleh ni? Tak boleh, ya Allah, aku tak nak maafkan, kau tak boleh maafkan. Mana dia orang cakap itu? Jadi, tapi nak dapat kemaafan, nak Allah SWT maafkan untuk awak on behalf of orang tu, macam mana? Mestilah awak betul-betul apa? Betul-betul awak ibadat jadi hamba Allah SWT yang sekali Allah boleh defend awak. Itu maksud dia. Itu dalam hadis disebutkan oleh ulama. Ada satu lagi soalan. Ini bagaimana kita memahami perkataan Syekh Al-Bani bahawa fikih pendapat ahli hadis lebih kuat dan benar daripada pendapat fuqaha. Pertama, saya tak pernah dengar Syekh Al-Bani cakap macam ini, pendapat ahli hadis lebih kuat daripada pendapat fuqaha. Tapi yang penting dekat sini adalah kita jangan risau dalam benda-benda gini. Pada kita, ulama' ni semua sama. Ulama' fikih itu ulama' hadis juga. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama' hadis, ulama' fikih. Imam Syafi'i, ulama' hadis. Imam Malik, ulama' hadis. Baik. Walau bagaimanapun, kalau kita betul-betul belajar, di sana adalah pada zaman-zaman tertentu, bila ilmu itu dah semakin besar dan semakin luas, maka orang tak dapat tangkap seluruh ilmu tu, maka orang dah mula specialization. Jadi orang kalau tahu hadis, dia kurang tahu tentang hadis. Kalau dah bagus hadis, dia kurang tahu tentang fikih. Macam sekarang lah, yang mata dia tak tahu pasal hidung, yang doktor hidung tak tahu pasal mata ke lah. Okey, kalau dia tahu mata, telinga, ENT, mungkin dia dah tak tahu pasal jantung, pasal apa pula. Pasal apa? Dah specialization, ilmu dah banyak sangat. Bila ilmu dah banyak sangat dan orang dah specialization, dia akan lemah dalam bukan bidang dia. Jadi kat situlah. Untuk kita tak ada hal, kita ambil faedah daripada semua ulama. Ya, daripada ilmu-ilmu mereka. Nah. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Subhanallah, alhamdulillah, tidak ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.